tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat agar kita bisa menjauhinya, kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Yang kita akan bahas sekarang adalah kesalahan dalam hal berpakaian di dalam sholat. Pertemuan yang lalu sebelum liburan, kita sudah membahas salah satu kesalahan yaitu isbal di dalam sholat. Isbal ini diharamkan di dalam sholat juga di luar sholat dengan hadis-hadis yang sudah kita terangkan pada waktu itu. Sekarang kita lanjut ke kesalahan berikutnya. Salah satu di antara kesalahan di dalam sholat adalah kaffus thawbi fis sholah, yakni tashmiruhu. Salah satu kesalahan dalam sholat adalah mengikat pakaian dalam sholat atau menggulungnya, baik celana panjang ataupun lengan baju ataupun bagian lainnya, tapi yang biasa digulung lengan baju ya, dilinting begitu di dalam sholat. Maka ini termasuk hal yang terlarang. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'atin wa la akuffa sya'ran wa la thawba. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota badan itu kening dengan hidung, kena nih hidung. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Kening dengan hidung. Wa yadain, 2 tangan. Wa qadamain, wa rukbatain, 2 lutut. Wa qadamain, dan 2 kaki. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, plus ini, 7. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan, dan diperintahkan untuk tidak mengikat rambut atau menggulung pakaian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah di dalam kitab sunannya, bukan sunan sahih Ibnu Khuzaimah, ada satu bab yang beliau beri judul bab al-jazru an kaffi thiyab fi shalah, bab tentang larangan menahan, mengikat atau menggulung pakaian di dalam salat. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis dalam Sahih Muslim tadi, berkata Imam An-Nawawi, ittafaqal ulama ala nahi anis salah wa thawbuhu mushammarun au kammuhu au nahwuhu. Ulama sepakat tentang larangan di dalam sholat dengan menggulung baju atau lengan baju atau bagian lainnya dari bajunya. Lalu berkata Imam Malik ketika menjelaskan tentang orang yang sholat dengan kedua lengan bajunya digulung, lengan baju itu ini digulung sampai segini, dilinting. Apa kata Imam Malik? In kana kadzalika libasu qabla dzalika wa hay'atuhu wa kana ya'malu amalan fashammara ridzalika al'amal fadakhala fi salatihi kama huwa fala ba'sa bi ayyusalliya bitilkal hal. Wa in kana innama fa'ala dhalik liyakfita sya'ran aw thawban fala khaira fihi. Ketika ditanya, ada orang yang menggulung tangannya lalu sholat, maksudnya lengan bajunya. Kalau lengan bajunya digulung tersebut sejak sebelum sholat karena dia mengerjakan pekerjaan yang memang mengharuskan menggulung, apa aja umpamanya, mau adakan laki-laki mau nyupir, nyuci piring maksudnya, agar si lengan bajunya tidak kebasahan, diapakan? Digulung, kan suka digulung. Kenapa digulung? Karena membutuhkan. Kalau enggak basah, kalau hanya diginiin aja, gitu ya, nanti akan turun lagi, akhirnya digulung. Jadi kalau dia digulung karena perbuatan, karena pekerjaannya, lalu setelah digulung begitu, dia sholat, masuk ke dalam sholat, sholat dalam keadaan digulung, dan digulungnya karena keperluan pekerjaan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan itu, pas mau sholat sengaja digulung, tidak ada kepentingan apa-apa, maka tidak boleh. Itu kata Imam Malik. Ini kesalahan yang pertama, yang kedua berarti dalam hal berpakaian dalam sholat. Yang pertama isbal, yang kedua digulung. Apakah kesalahan ini menyebabkan sholatnya menjadi rusak atau tidak sah? Berkata Imam An-Nawawi, ay an-nahyu an tashmiri thawb qarahatu tanzih. Falau sholla kadhalik faqad asa'a wassohat sholatuhu. Kata Imam An-Nawawi, larangan menggulung pakaian di dalam sholat hukumnya makruh tanzih, tidak diharamkan. Kalau seseorang sholat dengan menggulung pakaian tanpa sebab, sholatnya sah, tapi dia sudah melakukan kesalahan di dalam sholat. Ada enggak ulama yang menyatakan batal dan harus diulang? Ternyata ada. Salah satunya adalah Imam Ibnul Munzir yang mengutip pendapat Al-Hasan yang juga berbicara masalah ini. Seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dikutip, kata beliau, wahaka Ibnul Munzir al-i'adata fihi anil Hasan al-Basri. Imam Ibnul Munzir menyatakan satu riwayat dari Imam Hasan al-Basri bahwa orang itu harus mengulang sholatnya. Kalau umpamanya sengaja dia menggulung lalu sholat, lalu ada yang beritahu gak boleh begitu, maka dia harus mengulang sholatnya. Tapi ini pendapat syadz. Makna syadz hanya satu dua orang, Hasan al-Basri saja. Adapun jumhur ulama menyatakan sholatnya sah, tapi dia sudah melakukan kesalahan di dalam sholat. Jadi walaupun sah, walaupun makruh, jangan dilakukan, jangan menggulung lengan baju atau celana umpah kepanjangan isbal lalu digulung, maka tidak boleh. Kalau isbal bukan digulung tapi harus diapa? Dipotong. Celananya bukan kaki. Oleh karena itu, jangan isbal dan jangan menggulung baik celana ataupun lengan baju di dalam sholat. Inilah kesalahan kedua dalam hal berpakaian di dalam sholat. Pertama isbal, kedua menggulung lengan baju. Ketiga, kesalahan yang ketiga, sholatun maksyufatul atiqain. Sholat dalam keadaan kedua bahunya terbuka. Contohnya umpamanya sholat dengan memakai sarung, ke atasnya hanya pakai singlet. Kau singlet, kau sangsang. Tahu kau sangsang? Kalau enggak tahu singlet atau kau sangsang, saya enggak tahu lagi bagaimana menerangkannya. Kau sangsang itu kaos singlet yang hanya terbuka kedua bahu kan? Kaos dalam. Nah, terbuka kedua bahu. Ada orang beranggapan aurat laki-laki hanya dari pusar sampai lutut. Lalu dia melakukan sholat hanya menutup pusar sampai lutut, dada sampai dua bahunya terbuka. Yaitu aurat laki-laki di luar sholat. Kalau di dalam sholat beda lagi. Terbalik ya. Kalau dalam sholat, laki-laki harus tertutup dibanding di luar sholat. Di luar sholat, kita hanya memakai kaos singlet, asal tertutup dari pusar sampai lutut, boleh keluar begitu, kalau gak malu. Tapi tidak dosa, tapi uruf memalukan. Uruf itu kebiasaan. Pernah gak ada ikhwan di sini keluar cuma pakai kaos sang-sang saja gitu? Tidak ada. Kalau toh ada, tidak dosa. Cuma secara uruf atau kebiasaan itu tidak biasa, walaupun tidak dosa. Tapi di dalam sholat tidak boleh, harus lebih tertutup. Itu laki-laki. Aurat laki-laki di dalam sholat lebih tertutup dibanding di luar sholat. Kalau wanita sebaliknya. Aurat di luar sholat harus lebih tertutup dibanding di dalam sholat. Ketika wanita sholat sendirian di rumah, dia boleh membuka wajahnya, membuka apa namanya kedua tangannya. Sebagian ulama menyatakan telapak kaki enggak apa-apa terbuka. Karena pernah Ummu Salamah radhiyallahu anha sholat dan ketika sujud terlihat telapak kakinya. Dan Nabi SAW membiarkan. Itu di dalam sholat. Adapun di luar sholat, di hadapan laki-laki harus tertutup. Jadi berbeda antara aurat laki-laki dan wanita di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat, laki-laki tidak boleh sholat dengan membiarkan kedua bahunya terbuka. Berkata Rasul SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, muttafaqun alaih, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai. Janganlah salah seorang di antara kalian salat hanya dengan menggunakan selembar pakaian itu dari atas ke bawah, pakai sarung saja. Laki-laki biasa memakai dua helai pakaian, sarung ke bawah dan pakaian ke atas. Jangan sampai hanya satu ke bawah saja dan di pundaknya tidak tertutup sesuatu. Itu riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, ala atiqaihi, kedua bahunya jangan sampai terbuka. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yajibu ayyadu'al musalli ala atiqihi syai'an minal libas in kana qadiran ala dhalik. Wajib orang yang sholat menutupkan sesuatu pakaian ke dalam kedua bahunya bila dia mampu untuk itu. Berkata Imam Ibnu Munzir dari Abu Ja'far, annas shalah la tuzi'u man lam yukhammir mankibaihi. Salat tidak sah atau tidak cukup seseorang yang tidak menutup kedua bahunya. Oleh karena itulah tidak boleh bagi kita salat dengan membiarkan kedua bahu ini terbuka. Ini laki-laki, apalagi wanita. Karena itu aurat bagi laki-laki, bagi wanita. Bagi laki-laki kedua bahu bukan aurat. Di luar sholat, tapi dalam sholat harus tertutup. Nah, sekarang apakah sholatnya tidak sah? Berkata kebanyakan para fuqaha yang dikutip oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, qala aktsarul fuqaha, telah berkata kebanyakan para fuqaha, la yajibu dhalik wa la yushtaratu li sihhati sholati bihi. Menutup kedua bahu ini tidak wajib dan tidak menjadi syarat sahnya sholat. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, li'annahuma laisa bi'aurah, karena kedua bahu ini bukanlah aurat. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat dengan kedua bahu terbuka, sholatnya sah. Tapi dia melakukan kesalahan. Tidak sekedar sah, tapi harus benar juga ya. Makruh. Jadi banyak kesalahan dalam sholat, tapi kesalahan tidak membatalkan sholat, tapi tetap dianggap sebagai sebuah kesalahan. Berkata masih Imam Ibn Qudamah, an-nahyul waridu fil hadithi sabiq yaqtadi tahrim wa yuqaddimu ala al-qiyas wa madhhabil jumhur adamul butlan, walakinnahum qalu hadha an-nahyu litanzih la litahrim. Larangan dalam hadis tadi menurut sebagian ulama menunjukkan haram. Dia berdosa walaupun salatnya sah. Tapi tidak batal sholatnya. Tapi mereka berkata, ada lagi sebagian ulama, ini makruh tanzih bukan tahrim. Seandainya seseorang sholat demikian, sholatnya sah. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan yang makruh. Tetap itu sebuah kesalahan. Sama dengan isbal, sama dengan yang kedua tadi, yaitu menggulung lengan baju ketika sholat, itu makruh, kesalahan dalam sholat walaupun tidak membatalkan sholat. Inilah yang ketiga. Kesalahan yang keempat masih tentang pakaian, cara berpakaian dalam sholat. As-sholah fi thawbil ladhi alaihi surah. Sholat dengan menggunakan pakaian yang ada gambar atau tulisan. Kalau gambarnya adalah gambar makhluk yang bernyawa, maka itu haram, dosa, karena adanya ancaman bagi tukang gambar, dan ancaman ini juga berlaku bagi para pendukungnya yang memakai pakaian bergambar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Oleh karena itu tidak boleh kita memakai pakaian dengan ada gambar makhluk bernyawa. Jadi kalau dalam sholat memakai itu haram. Adapun kalau gambarnya bukan makhluk bernyawa, mungkin gambar bangunan, gambar rumah, motor, mobil, atau pemandangan, atau tulisan, maka dimakruhkan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzata alam. Falamma qadha salatahu qala idhhabu bihadhihi al-khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah wa atuni bi am bijaniyah fa innaha alahatni anifan fi salati. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diberi hadiah oleh Abu Jaham bin Hudzaifah, seorang sahabat. Pakaian ini bagus, tapi ada gambar. Tapi gambarnya bukan gambar makhluk hidup. Mungkin gambar motif-motif gitu, atau gambar pepohonan atau apa. Makanya beliau pakai. Kemudian sholat dengan memakai itu. Ini sholatnya di rumah, sholat sunat. Maka setelah selesai sholatnya berkatalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa baju ini ke Abu Jaham bin Huzaifah. Berikan lagi kepadaku baju yang disebut ambijaniyah. Ambijaniyah itu adalah pakaian yang tebal, tapi polos. Tidak ada gambar apapun. Sedangkan hadiah dari Abu Jaham ini ada gambarnya. Tapi gambarnya bukan makhluk hidup, makanya dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembalikan, berikan yang ambajaniyah. Ambajaniyah itu yang tidak ada gambar, yang polos. Fa innaha alahatni anifan fi salati, karena gambar ini melalaikan aku tadi dalam sholatku. Berkata Imam At-Tibi ketika menjelaskan hadis ini. Wa fil hadis al-Jambiyah idza'un bi anna liswari wal asya'i adh-dhahirah ta'thiran fi qulubi adh-dhahirah wa nusuf wal nufus adh-dhakiyah fadlan amman dunahu. Dalam hadis kain ambajaniyah ini ada penjelasan bahwa salat dengan memakai gambar atau sesuatu itu bisa mengganggu, berpengaruh kepada orang yang hatinya paling bersih dan jiwanya paling suci. Siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orangnya sholatnya paling khusyuk, hatinya paling bersih, tapi terganggu. Orang hebat saja terganggu, apalagi kita. Kita mah tidak ada gangguan oge. Sholat kita susah khusyuk, betul apa benar? Betul, tanpa ada gangguan. Umpamanya sholat karpetnya gak bergambar, tidak bertulisan. Di sekelilingnya gak ada tulisan, gak ada gambar. Sholatnya gak ada gangguan, gak ada musik, gak ada keributan. Bisa khusyuk? Susah ya gak? Kalau Nabi sholat sama sampai, wah kehusuan itu luar biasa, sampai nangis. Nah, sehebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu dengan gambar. Apalagi kita, umpam kita sajadah, ada suka ada sajadah yang bergambar, ada gambar Ka'bah, gambar masjid, gambar unta, ada kan? Terganggu nggak? Ya pastilah terganggu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja terganggu. Apalagi kita. Nah. Berkata Anas, kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Faqala laha an-nabi amiti anni fa innahu la tazalu tasawirahu ta'ridu li fi salati. Aisyah ini punya kain gordeng. Gordengnya ini dipasang di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Gording ini ada motif-motifnya. Motifnya itu bukan makhluk hidup. Corak-corak. Makanya oleh Nabi dibiarkan. Karena tidak ada makhluk hidup. Tapi setelah sholat, Nabi berkata, amiti anni. Turunkan itu. Karena apa? Corak-coraknya selalu terbayang olehku di dalam sholatku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitab Shalah bab idza shalla fi thawbin musallab au tasawir hal tufsidu shalatuh. Dalam bab salat, apabila salat memakai pakaian yang ada salib atau ada gambar, apakah salatnya itu rusak atau tidak? Ya, ternyata rusak. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disuruh, jangankan pakaian, gordeng saja suruh diturunkan. Maka para ulama menyatakan apabila gordeng yang tidak dipakai dalam sholat tapi mengganggu sholat, maka turunkan. termasuk apapun yang dipakai dan mengganggu sholat. Seperti saya pernah sholat di daerah Jakarta, daerah Keranggan, karena mungkin di sana mah panasnya. Jadi si lantainya itu tidak pakai ini, tidak pakai karpet atau tikar. Lantai, weh. Lantainya warnanya putih tapi ada corak-coraknya tuh. Ada seorang ustaz, ini ganti lantainya. Kenapa? Mengganggu sholat. Apalagi corak-coraknya itu hanya garis-garis lengkung-lengkung ini disidik-sidik, ditelak-telak. Apa bahasa Indonesia disidik-sidik, ditelak-telak? Kalau ditelak-telak gitu, disidik-sidik, menyerupai gambar paha. Ganti-ganti, bongkar, padahal mahal ya. Mahal, mungkin ada segini luasnya gitu, atau lebih lah gitu ya. Bayangkan ini berapa puluh juta. Ya tapi demi menjaga kualitas sholat, sholat nomor satu. Kita korbankan apapun demi kualitas sholat kita. Jangan berkata, ah kayak yang khusyuk. Memang polos saja belum tentu khusyuk, apalagi ada coraknya, gambarnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengomentari hadis tadi. Kata beliau, wa idza kanat iswar tulhil musalli wa hiya fi muqabalah fa aula idza kana labisaha. Kalau gambar tersebut yang ditempel di dinding bisa melalaikan salat padahal dia ada di luar pakaian salat, apalagi kalau pakaian bergambar itu dipakai oleh orang yang sholat. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Sholatnya tidak rusak. Maksudnya tidak batal. Berkata Imam Al-Aini ketika menjelaskan tentang sebuah bab dalam kitab Sahih Bukhari yang diberi judul Karohatus Sholat Fit Tasawir, dimakruhkannya sholat dengan memakai pakaian bergambar. Dia berkata, hadza babun fi bayani karahiyati shalah fil baiti alladhi fihi thiyab allati fiha tasawir fa idza kurihat fi mithli hadza fa karahatuha wa huwa labisuha aqwa wa ashadd. Ini adalah bab yang menjelaskan makruhnya sholat di rumah yang di sana ada gambar. Apabila dimakruhkan sholat di rumah yang ada gambar, ini ingat gambarnya bukan gambar makhluk hidup, corak-corak saja. Maka kalau kain yang bergambar itu dipakai, lebih kuat lagi kemakruhannya. Karena dia bukan mengganggu dirinya saja, tapi mengganggu orang lain. Termasuk dalam hal ini tulisan. Baik tulisannya itu di depan atau di belakang, di punggungnya. Dia tidak terganggu karena tidak membaca di punggung. Siapa yang terganggu? Orang yang di belakang. Ketika masuk ke masjid sholat, jaket atau kaos di belakangnya bertulisan. Itu ngeganggu enggak? Ngeganggu. Walaupun kita di luar sholat sudah melihat tulisan di punggung orang itu, tapi pas di dalam sholat mah penasaran aja ya. Ingin lihat lagi, ingin baca lagi. Makanya di masjid jangan menggantung kalender di depan. Di depan, di sini nih, gitu ya. Nah ini kalau waktu sholat jangan digantung. Jadi pas takbir Allahu Akbar kebaca tuh. Dan penasaran dibaca walaupun di luar sholat sudah dibaca tuh. Tahu bacaannya apa ya dan dalam sholat mah. Penasaran ingin baca lagi, ingin baca lagi. Karena memang setan akan menggoda, menjadikan momen itu atau benda itu sebagai bahan untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Berdasarkan hal itu, maka kesalahan orang di dalam melakukan sholat dalam hal pakaian adalah memakai pakaian di dalam sholat yang bergambar, walaupun gambarnya bukan gambar makhluk hidup. Bercorak walaupun coraknya tidak menyerupai makhluk hidup. Atau tulisan. Sholatnya sah-sah, tetapi dia berdosa karena melalaikan orang dari sholatnya. Nah sekarang bagaimana hukmus sholati hamili suar? Bagaimana orang sholat membawa gambar, tapi gambarnya itu tidak terlihat. Umpamanya di sakuan gitu. Apapun bentuknya, baik tulisan ataupun gambar. Termasuk uang. Uang ada gambarnya? Ada lah. Gambarnya makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Yang paling besar Soekarno-Hatta. Yang kedua, yang setengahnya, tahu gak foto siapa yang 50 ribuan? Orang Bandung tuh yang sekarang jadi nama jalan di Dago. Jalan apa Dago? Insinyur Haji Juanda. Foto. Dibawa di dalam sholat, tapi terlihat apa tidak? Tidak terlihat. Kalau zaman dahulu tidak ada uang kertas, tapi yang ada dinar atau dirham. Berupa emas atau perak, berupa koin. Dan di koin itu ada gambar ya? Ada gambar, biasanya gambar raja yang berkuasa. Sebagai alat pembayaran yang sah. Dibawa dalam sholat, apakah dibolehkan? Enggak. Berkata Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang cincin yang ada gambarnya, boleh enggak dipakai di dalam sholat? Berkata Imam Malik, la yalbisu wa la yusalli bihi. Jangan pakai dan jangan sholat dengan memakai pakaian tadi. Berkata Al-Bahuti, yukrahu lil musalli hamluhu fasan fihi surah au hamluhu thauban wa nahu kadinar au dirham fihi surah. Dimakruhkan orang yang sholat memakai, membawa koin yang ada gambarnya seperti dinar, dirham, atau yang lain-lainnya di dalam sholat. Kecuali ulama-ulama Hanafiyah memberi rukhsah, memberi keringanan, bolehnya seseorang sholat dengan membawa dirham atau dinar yang ada gambarnya, selama tidak diperlihatkan. Di sakuan umpah dikantongin. Berkata As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang namanya Uyunul Masail, beliau berkata, idza shalla ar-rajul wa ma'ahu darahim fiha tamathilul malik fala ba'sa bihi li'anna hadha yaqil wa yasir anis-sabr anil-basar. Apabila seseorang sholat dan dia membawa dirham yang ada gambar raja, maka tidak apa-apa. Karena hal ini kecil dan tidak terlihat dalam pandangan mata. Yang dipermasalahkan oleh para ulama apabila si koin tersebut disimpan di depan orang yang sholat. Karena mungkin saja berat, tahu berat. Kalau di sakuan kan dulu dirham, dinar berupa uang perak atau emas, kalau banyak di sakuan berat apa tidak? Berat. Mengganggu enggak dalam sholat? Mengganggu. Mungkin kikirincingan gitu ya. Akhirnya diambil, disimpan di depan sholat. Ada gambarnya kelihatan. Itu yang dipermasalahkan. Adapun yang tersimpan dan tidak terlihat, maka tidak masalah. Kadang-kadang kita juga ketika sholat, HP disimpan di depan, ya enggak? Karena kalau di sakuan ketika sholat, enggak ganjel, kurang nyaman. Akhirnya disimpan di depan. Dalam posisi off. dalam posisi silent. Kalau umpamanya lagi sholat ditangkarakan tadi apa, ditelentangin, ada yang masuk, baik telepon atau WA, nyala enggak? Nyala. Mengganggu sholat? Mengganggu. Maka tangkupkan dah. Apa tangkupkan dah? Diterungkupkan. Jadi ada yang masuk, WA, telepon, tidak akan terlihat. Dan silent. Yang sampai lagi sholat, bunyi. Yang paling parah kalau ringtone-nya itu apa? Dangdut. Paling konyol lagi orangnya itu diem, gak berani bergerak mematikan karena dikhawatirkan merusak sholatnya. Padahal sholatnya sudah rusak dengan bunyi ringtone tersebut. Kan ada ya beberapa hari yang lalu, entah ada tamu mungkin lalai, dia nyimpen kantong di belakang, di sana ada HP lagi sholat subuh, bunyi ya. Untung bunyi apa, sirine apa? Sepanjang sholat berhenti, lagi kayak sirine di tempat markas tentara gitu ya. Padahal dia bukan tentara. Keganggu gak kita? Keganggu dalam hati ini, siapa nih? Kalau orang sini begitu diketok nanti, ternyata tamu. Gak jadi digetoknya. Jadi dimakruhkan. Kalau benda itu ada gambarnya terlihat di dalam sholat. Adapun kalau tidak, maksudnya tidak terlihat, maka tidak apa-apa. Inilah beberapa penjelasan tentang kesalahan di dalam sholat dalam hal pakaian. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.